وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بشرط أن تكون بلفظ الماضي وأن تكون في حشو الكلام نحو ما كان أحسن زيدا. ثم قال الشارح رحمه الله قوله وتختص كان إلى الآخر اعلم أن كان تعد أم هذا الباب ولهذا اختصت بأحكام دون أخواتها فمن ذلك أنها تقع زائدة في الكلام وتقع فمن ذلك أنها تقع زائدة في الكلام وليس المراد بزيادتها أنها لا تدل على معنى البتة قاله المصرح وشرط زيادتها شرط مضاف زيادة مضاف إليه وهو مضاف وشرط زيادته فلا تزاد بلفظ المضارع ولا الأمر إلا ما شذ كقول أم عقيل أنت تكون ماجد نبيل إذا تهب شمعل بليل فأنت مبتدأ وماجد خبره وتكون زائدة بين المبتدأ والخبر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف وتختص كان بجواز زيادتها dan karena ini dikhususkan dengan boleh dia sebagai ziyadah. Ya artinya karena ini seakan-akan dia enggak berfungsi zaidah aja. Bisyarti an takuna bil lafdil madi. Namun dengan syarat karenanya ini harus pakai lafaz madi, kana jangan yakunu. Ya. Wa an takuna fi haswil kalam. Dan karenanya ini ya haswil kalamnya. Ya, artinya haswu dia seperti enggak ada fungsinya gitu. Penyempurna aja, enggak ada faedahnya. Nahu ma kana ahsana zaidan. Seakan-akan kananya itu enggak ada. Ya itu kan ma ahsana zaidan. Betapa bagusnya Zaid gitu kan. Ma-nya ma ta'ajubiyah. Ya. Ta'ajubiyah dia mubtada, kananya zaidah. Lasmalaha wala khabara itu kan enggak ada isim enggak ada khabar ahsan fi'il madi fi'il ta'ajjub ahsana fa'ile domir mustatir fihi wujuban takdiru huwa zaidan maf'ulun bih. Nah jumlah dari ahsana zaidan fi mali raf'in khabar dari ma karena ma itu isim ta'ajjub. Karena ini lihat di situ kayak enggak berfungsi. Enggak ada isim, enggak ada khobar, kayak enggak dianggap. Wujuduhu ka adamihi. Wuduruhu ka ghaibihi. Ya. Nah, kata Asy-Syarih wa qawluhu wa takhtasu kana ila akhir i'lam anna kana tu'addu ya umma hadzal babi. Bahwa kana dianggap sebagai induk dari bab ini, bab fi'il naqis. Induknya adalah kana. Walihada oleh karena itu ikhtasat bi ahkamin. Dia dikhususkan dengan berbagai hukum. Duna akhwatiha. Ya, tanpa yang lainnya. Kalau yang lainnya enggak dapat kekhususan ini. Ya. Famin dzalika di antaranya annaha taqa'u zaidatan fil kalam. Bahwa karena itu bisa terletak dia sebagai zaidah aja dalam kalam. Ya. Walaisal muradu bi ziyadatiha annaha la tadulu ala ma'nan. Albatta. Namun bukanlah maksud dengan karena itu zaidah berarti dia enggak menunjukkan kepada makna sama sekali. Bal annaha lam yu'ti biha lil isnad. Ya. Bahkan karena ini tidak diberikan aja secara isnad, tidak diberikan aja hak-haknya. Wa illa namun walau tidak demikian fahiya dalatun alal mudi. Tetap aja karena walaupun zaidah dia tetap menunjukkan kepada makna mudi. Mudi lampau. Qalahu al-musarrih. Ini dikatakan oleh musarrih. Ya. Wa syartu ziyadatiha amran. Syarat karena sebagai zaidah itu ada dua. Antakuna bi lafdil madi. Yang pertama dengan lafad madi. Ya, kenapa enggak boleh mudhari? Karena kalau madi li khiffatihi, karena ringan kana. Fala tuzadu bi lafdil mudhari. Maka tidak ditambahkan dengan lafad mudhari. Wal amri walal amri, enggak pakai amr kun. Ya. Illa masadda. Kecuali ada yang syad ke kauli Ukail. Anta takunu majidun nabilu ida tahubbu syam'al syam'alun balilu. Syahidnya di sini mana? Anta takunu majidu. Kita katakan takunnya itu zaidah. Kalau kita katakan takunnya itu i'mal, mu'mal difungsikan, maka majid itu berarti sudah jadi ma'mul dari kana. Ya. Taib. Anta takunu majidan begitu. Aneh enggak berarti karena zaidah. Cuman di sini syatnya gimana? Karena hadir dalam bentuk fi'il mudhari. Padahal syaratnya tadi apa? Dia mesti dalam bentuk lafadz madhi kana li khifatihi. Ya. Anta takunu majidun. Anda mulia. Ya. Nabilu, nabil. Apa arti nabil? Bil. Maksudnya nabil apa? Siar a'lam an-nubala. Nubala zaman Nabil Nabil. Dia orang-orang yang apa? Berjiwa besar, yang cerdas gitu. Idza tahubbu syam'alun balilu. Nah, lihat perhatikan anta mubtada majidun khobar. Takunu berarti apa? Zaidatun bainal mubtada wal khobar. Ini syad. Syadnya kenapa? Karena dia hadir dalam bentuk fi'il mudhari. Berikutnya dibaca di berikutnya. Syahrul. Bismillahirrahmanirrahim. Semua qala syarihu fi dzul ta'ala fa anta mubtada'un wa majidun. Sani asani tadi udah. Sani antakuna fi hasyil kalami wal muradu bi hasyil kalami antaqa'a baina syai'aini mutalazimaini laisa jaron wa majruron kal mubtada'i wa khabarihi nahu zaidun kana 'aliman wal fi'lu wal marfu'uhu ka qawlihim lam yujad kana misluka wal mausulu wasilatuhu nahu ja'al ladhi kana akramtuhu wasifatu wa mausufuha nahu marartu bi rajulin kana qa'imin wa aksaru ma tuzadu bainama ata'ajubiyatu ata'ajubiyati wa fi'lit ta'ajubi nahu makana ahsana zaidan wa fuhima minasyarti asani annaha la tuzadu fi sadril kalami wala fi akhirihi. Nah, asani syarat yang kedua kana zaidah ini setelah syarat yang pertama dia datang dalam bentuk lab madi. Ya, dia syaratnya kedua fi haswil kalam. Apa yang dimaksud dengan haswil kalam? Antaqa'a baina syai'ain. dia terletak di antara dua hal yang mutalazimain, yang saling talazum. Ya. Mutalazimain itu yang saling talazum, bahasa kita apa sih? Ya, yang memang keduanya mesti ada gitu. Ya, misalkan mubtada khobar, ini hukum umum ya. Kita jangan bahas nanti kan ada mubtada lahu marfuun sadda masadul khobar, itu bukan itu. Hukum umum. Fi'il dan fa'il gitu. Na'at dan man'ut. Ya. Taib. Laisa jaron wa majruron. Namun yang mutalazimainya itu bukanlah jar dan majrur. Ya, bukan jar majrur. Ya. Minal masjid, jangan kita katakan min kana masjidin, jangan begitu. Ya, kalau mubtada wa khabari, contoh mubtada khabar Zaidun kana alimun. Fi'il dan marfu'nya lam yujad kana misluka. Ya, aslinya apa? Lam yujad misluka. Marfu'nya itu naibul fa'ilnya. Al mausul dan silahnya ja'a alladhi akramtuhu. Ja'a alladhi kana akramtuhu. Sifat dan mausulnya marartu bi rajulin kana qa'imin. Harusnya kan? Marartu bi rajulin qa'imin. Wa aktsaru ma tuzadu baina ma ta'jubiyah wa fi'il ta'jub. Nah, yang paling banyak kana itu ditambahkan pada ma ta'jubiyah dan fi'il ta'jub. Maka ahsana Zaidan. Ma ajmala Zaidan gitu. Betapa gantengnya si Zaid. Nah. Baik, maka na ahsana Zaidan itu. Wa fuhima min asyarti asani. Maka dipahami di sini dari syarat yang kedua, annaha la tuzadu fi sadril kalam wala fi akhirih. Bahwa kana tidak ditambahkan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Namun dia di tengah-tengah. Baina mutalazimain. Ya. Yang laisa jaron wa majruron. Wadih di sini. Ada yang mau ditanya? Kenapa Bima? Anda pernah dengar di warung ya, kalau yang sebentar kayak fi ayi makanin kana. Karena dia kata fi ayi makanin kana. Itu kananya bukan zaidah Bima. Ya. Kananya itu fi'il naqis. Fi ayi makanin kana. Ya. Takdirnya apa? Kana fi ayyi makan, dimanapun dia berada. Begitu. Kan udah lewat hukum kana. Dia boleh didahului oleh khobarnya. Kemarin, pembahasan kemarin bukan? Hah? Apa? Pembahasannya? Wa yajuz ayataqaddama akhbaruhuna alaihina. Ya enggak? Itu bahkan semuanya bukan kana. Nah. Ya, ada lagi yang mau tanya? Sini, Ahmad. Ini mesti yang kayak contoh makanan senang. Berarti karena itu harus setelah itu kalau dia pikir berarti enggak berfungsi gitu namanya. Gimana gimana? Kan ini karena hasanah Zaidan. Terus kalau ini kan fi'il ya, hasanah. Ahsana fi'il, fi'il ta'ajub. Terus kalau setelah fi'il itu berarti enggak berfungsi sebagai kanan. Tadi talazumnya itu berarti kita simpulin aja deh. Biar enggak kemana-mana, simpulin. Mana sih hapusannya ngilang mulu? Nih. Mana-mana coba ambil. Ah, ini perhatikan. Mutalazimain. Berarti antara mubtada khobar. Ya, antara mubtada dan khobar. Zaidun kana qa'imun. Dah, antara sifat, sifat dan mausuf. Ya, misalkan apa? Ja'a Zaidun Al-Fadilu. Berarti ja'a kana Zaidun, ja'a Zaidun kana Al-Fadilu. Dah. Antara fi'il dan marfu'nya, perhatikan. Marfu'uhu. Ya. marfu bisa fa'il, bisa naibul fa'il. Ya. Ya dribu. Ya. Fi'il ya dribu kana Zaidun Amran. Ya enggak? Sudah. Antara apa lagi? Mausul silahnya. Sekarang kita katakan ja'a alladhi, nah ini kana ja'a alladhi, ya dorobtuhu, yang aku cepol dia, dia datang mau balas dendam mungkin, ya dorobtuhu ja'a alladhi kana dorobtuhu. Sudah, perhatikan nih Ahmad dan yang lain yang tadi nanya. Ya, kalau ta'ajubiyah, ya tadi contohnya apa? Makana, enggak mesti dipersyaratkan itu ya. Pokoknya antum hitung aja tuh antara ta'ajub, ya antara ta'ajub, ma ta'ajub dan fi'il ta'ajub. Fi'ilnya, jangan dikias-kiasin ke yang lain. Ini aja. Ma kasih kana, kana ajmala zaidan. Jangan dikias-kiasin. Ini aja dipegang, ya. Jangan ada kaedah berarti setelah kana fi'il enggak. Ini aja. Ma ta'ajubiyah yang paling banyak. Kemudian apa? Antara mubtada khobar, sifat dan mausuf, fi'il dan marfu'nya. Baik fi'il. Fi'il apa tadi yang disebutin? Hala, fi'il mudhari ya? Fi'il mudhari bukan? Taib, fi'il mudhari. Ya. Taib. Yadribu kana Zaidun Amran. Boleh binalil majul kek, maklum kek, enggak penting. Yang penting mudhari. Kemudian apalagi tadi? Mausul dan silahnya. Itu aja kaedahnya. Jangan dikias-kiasin ke yang lain. Ya, jangan dikias-kiasin ke yang lain. Nanti kias-kiasin yang lain malah antum keder, karena nggak bakal ketemu. Ada lagi yang ditanya? Mantok, mau nanya? Nggak ada, takutnya dinilai. Hah? Nggak ada. Takutnya apa? Nggak. Kita salah lagi. Bibit. Taib. Ya, kalau sudah selesai dipahami berarti kita masuk ke matan berikutnya. Faqala al-musannif wa takhtassu aidan bi jawazi hadfiha ma'asmiha wa ibqa'i khabariha wa dhalika katsirun ba'da law wa in asyartiyataini ka qawlihi alaihi salatu wassalamu iltamis walau khatiman walau khataman min hadidin wa qawlihim annasu majziyuna bi a'malihim in khairan fa khairun in syarran fa syarrun. Nah, berikutnya diantara kekhususan kana, ya, bi jawazi hadfiha, boleh kana itu dihapus, kananya yang dihapus, ya. Ma'asmiha beserta isimnya karena dihapus. Wa ibqa'i khabariha, namun khabarnya itu tetap ada. Ya, wa dzalika katsirun, itu banyak. Ya, kebanyakan itu di mana? Ba'da lau, setelah lau. Setelah in syartiyah. Ya, ya, lau dan in syartiyatain. Yang lau syartiyah, in syartiyah. Semisal sabda Nabi alaihi salatu wasalam kepada seorang pemuda yang miskin, yang Nabi ngelihat pemuda ini mau menikah tapi enggak punya apa-apa, ya. Iltamis walau khataman min hadid, supaya dijadikan mahar. Carilah walaupun cincin dari besi. Takdirnya apa? Iltamis walau kana khotaman, ya, khotaman min hadid. Ya. Walau kana al-multamas, walaupun yang dicari itu adalah khatam, cincin dari besi. Juga ucapan mereka orang-orang Arab, an-nasu majziyuna bi amalihim, manusia akan dibalas sesuai dengan amal-amal mereka. Ya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Lihat, in khairan. Berarti kana dan isim dihapus. Ya, in kana amaluhum khairan, nah, fa khairun. Nah, ya. Khairun berarti irobnya apa? Fa fa waqi'ah li jawabi syart. Khairun khobar dari mubtada yang mahdhuf. Fa jazaohum khairun. Wa in syarran, lihat. Ada yang khobarnya. Berarti apa? Wa in kana amaluhum syarran fa syarrun. Fa jazaohum syarrun. Gitu. Bisa dipahami sini? Ya. Pernah dengar hadis yang tentang dimasukkannya seorang ke surga karena lalat, masuk neraka karena lalat? Dakhal jannah rajulun fi dzubab wa dakhala nara rajulun fi dzubab. Kan dicegat tuh. Dicegat. Kata orang kampung apa? Qarib. Berikan sesaji. Eh, Herin ngantuk ini. Berani-beranian Herin ngantuk. Enggak disuruh ngopi antum buat di sini ngantuk, suruh diri. Ya. Qarib walau dzubaban. Gitu. Qarib walau dzubaban. Berarti takdirnya apa? Qarib walau kana al-madzbuh dzubaban. Walaupun yang disembelih hanya seekor lalat. Gitu. Qarib walau kana al-muqarrabu dzubaban. Walaupun yang dijadikan sebagai untuk mendekatkan diri adalah dzubaban. Walau kana al-madbukh dzubaban. Boleh begitu. Ya. Nah, dibaca syarahnya di sini. Berikutnya. Chandra, Chandra, baca Chandra. Nah. Chandra jangan sampai kebalap sama Ahmad nih. Ahmad udah mulai bersinar bintangnya. Sejak cukur rambut. Habis. Untung kita enggak buta syadid. Kok kan anak tahdir ente? Iya. Untung kita enggak buta syadid. Di sana udah diantung di kuang majelis. Kenapa mati cukur? Nanya tu mau narapi, tapi bingkang sendiri dia belok. Tapi mau main barengan apa ini berarti? Karena udah tahu hukumnya ya, makruh. Tapi masih mau panjangin lagi. Kalau mati duluan sebelum panjangin kan? Antum ngadep Allah. Belum kena. Nah, emang enggak dosa, makruh. Makruh. Cuman kan cuman kan lebih bagus ngadep Allah pakai gini kan. Untung mah kita enggak buta syahadat. Ini sudah tahdir ente. Anda baru sadar. Eh, Faza, cukur rambutnya. Antum udah kayak pendekar gak pakai sendal. Rambut gondrong gitu, badan kurus, ceking, kecil. Aduh, gaya-gaya, Faza. Cukur, Faza. Mau aneh yang cukurin gak? Gratis. Aneh yang bayar deh, ceban. Aneh sekalian nih, belum pernah seumur hidup nyukurin rambut orang. Nih. Anda bayar deh antum 15.000. Tuh, gimana? Salon apa coba? Hah? Dicukur dan yang bayar. Mau enggak? Cuma jangan protes apapun ya. Itu rambut topeng bukan sih? Bukannya. Kata Mas Manto panjang rambut antum. Enggak. Dia mau ngeledek. Ya ini. kali saya kena itu udah gitu. Dia mau ngeledek. Mau penasaran. Dia mau ngeledek. Insya Allah Sawal rambutnya baru Insya Allah. Sawal. Dia mau ngeledek nih. Orang ngeledek. Sedinginnya. Baca baca Chandra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syari aimallah qawlu wa ibqa'u khabaruha. Ai? Hah? Wa ibqa'u khabariha mudafun ilai. Wa ibqa'u khabariha ai ala halihi mansuban dalan 'alaiha kamithali. Kamithalai al-musannifu ay al-musannifi fa kullun min khataman wa khairan wa syarran khair khabarin ay kenapa khabarin tuh hurufnya khabarun khabarun likana al-mahdhufatu al-mahdhufati al-mahdhufati ma'a ismiha ismiha gitu ismiha ma'asmiha ma'asmiha ah wa takbiru walau kana al-mutamasu mutamasu khataman min hadidin wa in kana amaluhum khairan fajaza'uhum khairun wa in kana amaluhum syarrun fajaza'uhum syarrun wa hadha hadfu ja'iz ada alnya wa hadzal hadfu wa hadzal hadfu ja'izun la wajib la wajibun wajibun ada ah. Udah cukup gantian gantian ah. Baca di sini Priyane saya dulu wa qawluhu wa ibqa'i khabariha yang dihapus cuman kana dan isimnya. Khobarnya tetap ada. Ay ala halihi mansuban. Sesuai khobar itu dengan keadaannya mansub sebagai khobar kana. Dalan alaihima. Yang nanti keberadaan khobar yang mansub ini menunjukkan akan adanya kana. Kamisalai al-musonif. Seperti dua contoh yang dibawakan oleh musonif. Fakullun min khotaman wa khairan ya, wa syarron. Itu adalah khobar likana al-mahdufah ma'asmiha. Khobar likana yang dihapus dengan isimnya. Wa takdir takdirnya apa? Walau kanal multamasu, multamas yang dicari adalah cincin dari besi. Wa in kana amaluhum khairan fajazauhum khairun. Wa in kana amaluhum syarran fajazauhum syarrun. Hadzal hadfu jaizun la wajibun. Ya, hadaf ini boleh saja, tidak wajib. Ya. Wa qawluhu wa dzalika katsirun ba'da law wa in syartiyatain. Nah kebanyakan ini pada setelah lau dan in syartiyah. Ay ba'da ghairihima qalilun. Adapun setelah selain lau dan in itu sedikit. Qala al-musarri'i wa innama kasura ba'da in wa lau asyartiyatain li'annahuma minal adawati at-talibati li fi'laini fayatulul kalamu fayukhaffafu bil hadfi. Ya. Kenapa demikian? Karena lau dan si in ini, keduanya adalah diantara adawat, perangkat-perangkat yang talibah, yang menuntut li fi'lain, adanya dua fi'il. Kan kayak in, menuntut ada fi'il dan jawabu syart. Lau juga demikian, menuntut. Ya, ada yang dipersyaratkan dengan syaratnya apa, fi'ilnya. Kayak tulul kalam, kan kalamnya jadi panjang tuh. Gitu, kalamnya jadi panjang. Ya, fayukhaffafu maka diringankan bil hadfi dengan dihadap ila akhir. Nah, itu takhrijnya. Nah. Ada yang bisa ditanyakan lagi di sini sebelum kita masuk ke matan berikutnya? Jelas? Hah? Ah. Baik. Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada. Lihat berikutnya tuh. Wa takhtassu aidan ya qala al-musannif wa takhtassu aidan bi jawazi hadfin nun. Ini di antara kekhususan kana nih, berarti yang terakhir. Dan karena juga dikhususkan dengan boleh dia dihadaf nun mudhari'iha. Kan yakunu takunu. Berarti nunnya boleh dihadaf. Kalau nunnya dihadaf, wawnya otomatis dihadaf. Taku, aku. Walam aku bagia. Ya kalau wawnya gak dihapus buat apaan? Ya gak? Wawnya kan sukun. Nah. Khususan karena dihadaf nun mudhari'nya. Yang dengan syarat al-majzum. Al-majzum. Ya. Kan wawnya memang udah dihapus. Lam yakun, gitu kan? Lam yakun. Wawnya memang udah dihapus. Nah, nunnya boleh dihapus. Ya. Al-majzum. Namun dengan syarat illam yalqaha sakinun. Apabila setelah yang dihapus enggak ada sukun. Kalau ada sukun enggak boleh. Contoh, lam yakunil ladzina kafaru. Bukan lam yaku, tapi lam yakun. Kenapa? Karena setelah nun yang dihapus, yang pengen dihapus ada sukun. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun alladzina kafaru. Berarti ada al. Berarti nunnya enggak jadi dihapus. Tetap ada. Taib. Wa in ya in lam yak ila qaha sakinun. Wala dhamiru nasbin muttasilun biha. Dan enggak ada dhamir nasab yang muttasil dengannya. Contoh, ini yang terpenuhi syarat. Walam aku bagia. Aku majzum. Setelah aku, gak ada sukun. Bagian, ya gak? Gak ada sukun. Dan gak bersambung dengan domir nasab yang mutasil. Ya, bagia khobar aku. Ya. Nah, akunya sendiri, fi'lun mudhari'un majzumun. Walamatun jazmi. As-sukun ala nun al-mahdufah. Kenapa? Takhfifan, ya, dalam rangka meringankan aja. Ya. Mana isimnya? Domirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Bagia khobarnya. Ya, wala taku fil fidaikin. Nah, sama taku. Taku sama. Lanya lanahiyah jazimah takun gitu kan. Wala takun. Ya, taku fi mudhari majzum bila nahiyah. Wa in taku hasanatan. Wa in takun gitu. Hasanatan. Taib. Namun bedanya ya, lihat di i'rab in harfu syartin jazimin tajzimu fi'lain taku ya. Mithlu allati qablaha wa huwa fi'lu syart wa mutasarrifun min kana atamah. Hasanatun birafa fa'il. Ya. Ini hasanatan ya. Ai intahsul hasanatan. Intahsul hasanatun. Ya nanti akan dibahas. Ah, mantap mantap baca mantap. Bismillah. Qala Syarih Hafidhullah Ta'ala qauluhu hatfununin hatfununi mudhari'iha al-majzumu. Dicepetin dikit mantap baca ya. Ila akhir ay wa min khasa'isika na hatfununi mudhari'iha al-majzumu. Al-majzumi. Al-majzumi. Jelas ya, di antara kekhususan kana dihapus nun mudhari'nya yang majzum. Takun. Taku. Nah, terus wadhalika jaizun la wajibun. Ah, ini jaiz ya, bukan wajib. Terus wa huwa masyrutun bi khamsati umurin. Ah, dia dipersyaratkan dengan 5 hal, 5 syarat. Terus al awwalu an takuna bi lafdil mudhari'i. Nah, nih. Enggak boleh. Ya. Karena nunnya dihapus fil madi. Ka gitu enggak bisa. Ka fil amr ku kun ku enggak bisa, hanya fi'il mudhari. Terus an yakunal mudhari'u majzuman bisukuni. Nah, berarti kalau majzumnya dengan hadaf nun, misal kada af'alu khamsah yakunani takunani yakununa takununa takunina itu nunnya apa namanya enggak boleh dihapus. Apa namanya enggak boleh dihapus itu. Misalkan dia yakunani, nah yakuna, nanya itu enggak boleh dihapus. Ini mesti hajabnya itu bukan dengan hajab nun, apa? Majzumnya bukan dengan hajab nun, tapi majzum itu dengan sukun. Ya, terus wa tsalisu an la yaqa'a ba'da nun sakinun. Ah, enggak boleh ada setelah nun yang mau dihadzaf, enggak boleh ada sukun. Kalau ada sukun enggak jadi. Lam yakunil ladzina kafaru. Nunnya enggak jadi dihapus. Kenapa? Karena setelah yakun ada sukun. Alladzina kafaru. Alladzi al itu sukun. Terus warabi'u an la yaqa'a ba'daha domiru nasbin domirun domiru nasbin muttasilun. Nah, enggak boleh setelahnya ada domir nasab muttasil. Terus wal khamisu an la yuqafa tadi. Iya. Al an la yuqafa 'alaiha. Enggak boleh diwaqafkan atasnya, mesti dia bersambung. Ya, dia enggak boleh lam aku, enggak bisa begitu. Mesti bersambung, enggak boleh diwaqafkan di situ. Terus misalul mustawfi mustawfis mustawfi lisyuruti qaulika qauluka khabar dari misal iya, contoh yang terpenuhi syarat-syaratnya ialah ucapan Anda lam aku qaiman wa amsilatul musannifi. Nah, contoh-contoh yang diberikan musannif walam aku bagi ya. Ya, terus wa aslu lam aku akunu birraf'i. Hudifatid dhammatu lil jazimi. Jadi lam akun gitu. Iya. Summa hudifatil wawu lil tiqa'is sakinaini. Karena nun sukun wawu sukun. Buat apa? Wawunya dihapus jadi lam akun. Ini aslinya. Terus wa huma nunu wal wawu. Ini lagi kronologi ya. Kronologi sebelum dihapus. Ya, sebelum dihapus biar kita paham. Yang sukun tersebut kan nun dan waw. Kan lam apa? Lam akun. Kan la akunu. Masuk lam. Lam akun. Bukan domah lagi tapi sukun. Akun, waw sukun, nun sukun, mubazir, maka lam akun. Nah, ilal saja, ilal ya? Hah? Ilal, bukan. Bukan, bukan ilal. Terus, fasara lafdu lam akun. Ah. Wahadanil hatfani wa wajibani. Ah, kedua hadaf tersebut wajib. Terus. Wa kana al-qiyasu yaqtadi an la yahtifa minhu. Wa kana al-qiyasu yaqtadi la yuhdafa minhu ba'da dhalika syai'un akhar. Akhar apa itu? Akharin. Akharu ya. Ah, perhatikan. Dan kiasnya ini analoginya berarti menuntut ya, berarti tidak boleh ada sedikit pun yang lain yang dihadap setelah itu. Ini kalau kiasnya berarti nunnya jangan dihapus lagi udah. Gitu. Terus lakin hudifatil nunu ba'da dzalika takhfifan likasratil listi'mali. Nah, namun nun tetap dihadap setelah itu. Kenapa? Dalam rangka meringankan karena banyaknya penggunaan huruf. Terus fasara lafdu lam aku wa hadal hadfu jaizun la wajibun wa ala hada faqis baqiyatal amsilati. Nah, berdasarkan ini faqis kiaskanlah, analogikanlah contoh-contoh yang lainnya. Nah, Shodiq baca Shodiq. Qala syarih rahimahullah ta'ala fala tuhdafun nunu min nahwi kana zaidun qaiman wala min nahwi kun mujtahidan lintifa'il mudhari'i. Baik, enggak boleh dihapus nun pada kana zaidun qaiman, enggak boleh. Ya, mesti ya enggak bisa ini. kana. Ini enggak bisa, mesti fi'il mudhari. Kun fi'il amr mustahidan lintifa'il mudhari, karena enggak ada mudhari di situ. Terus wala min nahwi zaidun yakunu qa'iman wala min nahwi lan akuna muhmilan lintifa'il jazmi. Ah, ini enggak boleh zaidun yakunu, dia marfu. Lan akuna enggak boleh dihapus nunnya. Kenapa? Karena dia mansub, karena dia bukan jazm. Terus wala min nahwi az-zaiduna lam yakunu qa'imina lintifa'il jazmi bisukuni. Ah, juga zaidu az-zaidun lam yakunu qa'imina. Enggak boleh nun yang ada di yakunu itu dihadap. Kenapa? Karena dia majazumnya bukan dengan sukun, tapi majazumnya dengan hadaf nun. Ya, nun yang mas, yang diada pada ketika fi'il mudhari pada al-af'al al-khamsah. Terus wala min nahwi lam yakunil ladina kafaru liwujudis sakini ba'dahu. Ah, itu yang tadi sudah saya sebutin tadi. Terus wala min nahwi qaulihi sallallahu alaihi wasallam in yakunhu walan tusallatu alaihi wa illa yakunhu fala khayra laka fi qatlihi. Fala khayra wala fala khayra laka fi qatlihi liwujudi dhamirin nasbi al-muttasili. Nah, juga nun pada yakun enggak boleh dihapus. Walaupun yakunnya itu majzum, walaupun yakunnya tersebut jazamnya dengan ya, dengan sukun, walaupun tidak ada sukun setelahnya, tidak ada al atau yang lainnya. Kenapa? Karena setelahnya itu ternyata ada domir nasab yang jadi khobarnya. Ini kan sabda Nabi tentang siapa ini? Kepada Umar, Umar yang mau bunuh siapa? Ibnu Soyyad. Tahu gak antum Ibnu Soyyad? Ibnu Soyyad itu ada anak kecil yang di gadang-gadang dicurigai dia kayak dajjal. Karena ciri-ciri fisik yang Nabi gambarkan tentang dajjal itu ada di dia. Nabi menceritakan tentang dajjal begini begitu. Innahu a'war walaysa rabbukum bi'a'war. Si dajjal itu mata buta sebelah, rob kalian enggak buta sebelah. Nah, dia juga inilah ngerti gitu. Taib. Umar mau bunuh sampai Nabi, di tangan Nabi itu ada asap. Apa ini kata Nabi? Kata dia dahan, asap. Tahu enggak dia? Gitu. Umar mau bunuh dia. Kata Nabi apa? In yakunhu. In yakunhu. Hunya itu khabar yakun. Kalau memang itu dia kita. Mana itu yakun fi'il syart? Ya. Maka jawab syartnya pakai fa rabithah li jawab syart. Falan tusallita alaih. Ya, engkau falan tusallata alaih. Apa? Engkau itu enggak bisa dikuasakan untuk kepada dia. Enggak bisa engkau itu membunuh dia. Ya. Wala wa illam wa illa yakunhu. Namun kalau itu ternyata bukan dia, kalau dajjal itu ternyata dia, Umar enggak akan sanggup. Namun kalau ternyata dajjal itu si Ibnu Soyyad ini bukan dajjal, fala khaira laka fi qatli. Enggak ada kebaikan kau membunuh dia. Gitu. Nah, nun di yakunhu enggak boleh dihapus. Kenapa? Li wujudi domirin nasbi al-muttasil. Karena ada domir nasab muttasil yang jadi khobar yakun. Ngerti enggak sih? Ya, lanjut. Wala minal mudhari'il majzumi bisukuni indal waqfi. Nah, kalau dia waqaf enggak boleh. Tadi saya sebutin apa? Dia mesti bersambung kalimatnya, ada khobar yang nungguin. Ya, terus fala yuqalu lam aku. Wala lam aku biha isak biha issukut. Sakti. Sakti. Ah. Ha. Ya. Ini ha. Ha ini yang kayak begini, ha sakat, ha alladhi tuqra indal waqaf, yang dibaca ketika waqaf. Ya, ketika waqaf. Walam akuh. Ah, ketika waqaf. Terus bal yuqalu lam akun biraddin nuni. Ah. Dengan dikembalikan nun, nunnya tetap ada. Terus li anna juz'al kalimati aula minaj tilabi ha issakti alwajibati fil waqfi ala dhil harfaini ka lam ya'i. Faidatun waqa'a hadfun nuni fit tanzili fi thamaniyatin fi thamaniyata asyara mawdian. Thamaniyata asyara mabni ala tarkib juz'ain, mabni ala al-fat. Baik, mesti dikatakan lam akun karena dikembalikan nun, karena bagian kalimat itu lebih utama daripada di istilab hak sukun tadi yang wajib pada waqaf. Ya. Bagi huruf yang memiliki dua huruf, lam ya'i. Seperti lam ya'i. Faedah ada di hadapnya nun. Ya, pada contoh yang seperti pembahasan ini di Al-Qur'an itu 18 tempat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika.